disebutkan di dalam lafaz yang lain. Di dalamnya ada kelemahan, namun dikuatkan oleh athar Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Katanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man kana minkum mustannan hal yastanna fi man qad mat fa innal hayya la yu'manu 'alayhi al fitnah." Barang siapa di antara kalian yang hendak istinan mencari sebuah sunnah, menempuh sebuah jalan, hendaklah dia mengambil sunnah, menempuh sebuah jalan, yaitu jalannya orang-orang yang telah mati. Sebab orang yang masih hidup tidak aman dari yang namanya fitnah. Yang dimaukan dengan orang yang mati di sini adalah para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sebab beliau melanjutkan dalam kalimatnya, "Ulaika ashabu Muhammadin abarru hadhihi al-ummati quluba wa a'maquha 'ilma wa aqalluha takallufa." Mereka yang kamu ikuti, mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhum, yang paling bagus hatinya dari kalangan umat ini, yang paling dalam ilmunya, yang paling sedikit takallufnya. "Qaumun ikhtarahumullahu liiqamati dinih wa suhbati nabiyyih." Para sahabat suatu kaum yang Allah pilih mereka untuk menegakkan agamanya dan menemani nabinya. "Fa'rifu lahum haqqahum." Maka kenalilah hak mereka. "Wa tamassaku bihadihim." Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan petunjuk mereka, bimbingan mereka. "Fa innahum kanu 'alal hadil mustaqim." Sebab mereka di atas petunjuk yang lurus. Ini dhaif namun dikuatkan oleh athar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, disebutkan dalam Hilyatul Auliya oleh Abu Nu'aim, sehingga menjadi hasan li ghairihi dengan lafaz yang kedua tadi. Ikhwanuddin azakumullah, dalam asar ini sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu memberikan fatwa, ujangan kepada umat yang setelahnya. Isi fatwanya merupakan prinsip kita dalam beragama. Prinsip kita dalam beragama ialah adamut taqlid. Kita tidak menggantungkan agama kita, tidak mengikat agama kita, tidak taklid tentang agama kita kepada siapapun. Taklid buta, orang itu iman, ikut iman. Orang itu kafir, ikut kafir. Dia di atas sunnah, ikut di atas sunnah. Dia menyimpang, ikut terjerumus dalam penyimpangan. Itu bukan prinsip agama kita. Prinsip agama kita ialah al-iqtida'u bis-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Menjadikan para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum sebagai panutan kita, sebagai uswatun hasanah bagi kita, tentu sebelumnya dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di sini ada prinsip yang namanya kewajiban untuk kembali kepada bimbingan sahabat, kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bimbingan para sahabat yang dibangun di atas Alkitab was sunnah. Ini merupakan prinsip kita dalam beragama. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dalam usul sunnah menyatakan, "Usul sunnati indana at-tamassuku bima alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim." prinsip sunnah menurut kami para ulama ialah berpegang teguh dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, berpegang teguh dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat, dan menjadikan mereka sebagai qudwah. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala juga menyatakan pada kalimat yang ma'ruf dari beliau, beliau menyatakan, alaika fi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ra'a ar-rijal wa in zakhafuhu laka bil qawl. Hendaklah engkau menepati, berpegangan dengan athar kaum salaf, bimbingan-bimbingan kaum salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, walaupun umat manusia menolak kamu. Dan waspadalah kamu dari ra'yu-ra'yu, pendapat-pendapat semata-mata orang per orang, walaupun dia menghias-hiasi kamu dengan ucapan-ucapan yang menipu. Ini adalah tariqahnya Ahlus Sunnah, prinsipnya Ahlus Sunnah, prinsipnya Salafiyin, kembali kepada salafnya, kembali kepada para sahabat dalam beragama, dalam memahami Alkitab As-Sunnah barakallahu, dan menjadikan mereka sebagai qudwatun hasanah. Ini perkara yang sangat jelas dan sering disampaikan di kalangan antum sekalian para ikhwah hafizakumullah. Yang penting untuk kita kasih perhatian adalah pernyataan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, fa innal hayya la yu'manu alaihi alfitnah. Kenapa kita tidak diperbolehkan untuk taklid kepada si fulan, kepada si alan, terutama yang masih hidup? Dikarenakan orang yang masih hidup itu tidak aman dari yang namanya fitnah. Kita belum mengetahui bagaimana khatimahnya. Apakah dia mendapatkan husnul khatimah, mati di atas sunnah, ataukah dia mendapatkan suruh khatimah, mati di atas penyimpangan-penyimpangan bid'ah? Kita enggak tahu. Walaupun kita diperintahkan kepada tindakan Allah untuk kembali kepada nasihat-nasihatnya para ulama, bimbingan-bimbingan, ujaran-ujaran para ulama yang di atas sunnah, tetapi tidak sampai tingkatan taklid. Kalaupun kita harus taklid, tapi yang betul bahasanya adalah ittiba. Kalaupun kita harus mencontoh, mengikuti seseorang, menjadikan seseorang sebagai uswatun hasanah, qudwatun salihah, kita titi jejak langkahnya, kita ikuti langkah-langkahnya. Yang diizinkan secara syar'i adalah para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka telah wafat, mereka telah lalu masanya, telah dipuji oleh Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, terkait dengan para sahabatnya, terkait dengan para tabi'innya, terkait dengan para tabi'in, dikenal dengan sebutan Al-Qurun Al-Thalathah Al-Mufadalah, tiga generasi yang utama umat ini. Khairun nasi qarni, kata Rasul, thumma alladhina yalunahum. Jelas keutamaannya, jelas fadilahnya, aman dari yang namanya fitnah. Apalagi dengan pensifatan yang disebutkan tadi oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, para sahabat adalah orang, adalah umat yang paling bagus hatinya, yang paling dalam ilmunya, yang paling sedikit takalluhnya, yang memang dipilih oleh Allah Azza wa Jal untuk menegakkan agamanya dan untuk menemani para sahabatnya, menemani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan tegas Ibnu Mas'ud mengatakan, wa innahum kanu ala al-hudal mustaqim, sesungguhnya mereka di atas petunjuk yang lurus. Aman. Adapun kalau anda barakallahu fikum menggantungkan agamamu kepada fulan wa allan yang masih hidup, ini belum jelas keamanannya, belum jelas status keadaan dia. Bisa jadi dia sekarang di atas sunnah, belum tentu dia mati di atas sunnah. Mungkin saja di tengah jalan terpelanting, terpental dari sunnah Rasulullah SAW, terpental dari manhajus salaf, terpental dari da'watus salafiyah yang mulia ini. Mungkin saja. Sebagaimana mungkin saja orang yang sekarang ini mungkin dia menyimpang, menyelisih sunnah, tetapi kemudian mendapatkan taufik, hidayah dari Allah Azza wa Jal, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, dan dia mati di atas sunnah. Mungkin. Sehingga diingatkan barakallahu fikum, jangan sampai kita mengikat agama kita dengan orang per orang. Kalau dia iman, kita ikut iman. Kalau dia kafir, kita ikut kafir. Taklidul a'ma. Apalagi manatina azzaikumullah, dalam sejarah dakwah salafiyah dari mulai zaman dahulu kala sampai detik ini dan sampai yaumul qiyamah nanti, terlalu banyak pihak-pihak, orang-orang yang dahulu di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dahulu memiliki ilmu, memiliki dakwah, dikenal sebagai pengampu-pengampu dakwah, dikenal termasuk dalam jajaran bahkan para alim ulama, para masyayikh, bahkan dikenal masuk dalam jajaran para du'at atau para asatidzah. Namun kemudian ternyata di tengah jalan dia mengalami penyimpangan-penyimpangan yang membuat dia keluar jalur dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu ada. Yang membuat kita enggak mungkin berpegangan pada seseorang dalam beragama. Itulah yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Membicarakan tentang sejarah orang-orang yang menyimpang. Tema kita ialah yang berguguran dalam dakwah salafiyah. Berarti ini orang sebelumnya di atas dakwah salafiyah, di atas sunnah, di atas manhajus salaf. Bukan semata-mata akhun fadil, saudara kita yang mulia, yang biasa, tapi mungkin sudah masuk dalam jajaran thullabul ilm, para pencari ilmu yang gigih dalam thullabul ilminya, termasuk dalam kategori orang-orang berdakwah kepada Allah yang mengibarkan bendera dakwah salafiyah, bahkan mungkin termasuk di dalam kategori dan jajaran alim ulama dan semisal, dialimkan, disyekhkan, diustadkan dan segala macamnya. Tapi ternyata dia gugur dari dakwah yang mulia ini, gugur dari dakwah salafiyah, dakwah sunnah yang mulia. Ataupun yang min awalih ila akhirih ala hirafin, ataupun dari mulai awal sampai akhir memang dia menyimpang, ya jangan dibahas, dikarenakan sudah menyimpang dari sononya. Karena tidak ada pemula kalau kita memulainya dari mulai zaman Rasulullah SAW, kelamaan, ya, panjangnya. Kalau zamannya Rasulullah SAW, seseorang yang dahulunya Muslim, kemudian dia murtad dari agamanya. Ah, misalnya, dia murtad dari agamanya, bahkan di kala itu sampai pada tingkat mengaku sebagai nabi, mudanadi, sehingga tingkatan penyimpangannya bukan semata-mata bid'ah, tapi sampai pada tingkatan kekufuran. Barakallahu Nah, kita mungkin memulainya dari eranya kita saja. Ngerti nggih? Kalau dari mulai zaman dahulu kala kepanjangan. Kita mulai saja dari era kita. Yang kita bahas adalah yang masuk dalam lingkaran dakwah salafiyah atau orang-orang yang mengaku di atas sunnah, yang mengaku mendakwakan dakwah salafiyah secara zahir walaupun secara batinnya tidak. Ikhwanul Muslimin azakumullah, kalau menurut penelitian yang dilakukan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah, orang-orang atau pihak-pihak yang berguguran dari dakwah salafiyah kemudian berbalik menjadi pihak-pihak yang memusuhi dakwah salafiyah, itu permulaannya dari fitnahnya Sayyid Qutb. Fitnah Qutbiyah, fitnahnya Sayyid Qutb. Ini ya kalau dihitung waktunya ya mungkin puluhan tahun yang lalu, atau mungkin hampir 30 tahun yang lalu. Tarik waktu. Antum di mana ketika itu? Di mana? Ya Allah a'lam. Itu bermula barakallahu fikum ketika beliau hafizahullah taala wa ra'ah menjelaskan melalui karya-karya beliau tentang penyimpangan-penyimpangan Sayyid Qutb. Ini merupakan fadl minallah, keutamaan, kelebihan dari Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada beliau hafizahullah taala wa ra'ah di masa-masa ulama besar itu masih hidup. Syekh Al-Albani masih hidup, Syekh bin Baz masih hidup, Syekh Ibnu Utsaimin masih hidup, Syekh Mubil masih hidup. Dan yang lain juga masih hidup. Belum ada di kalangan mereka-mereka ini yang kemudian menjelaskan dengan detail, dengan rinci dari sumber kitab-kitab langsungnya Sayyid Qutb yang membongkar penyimpangan-penyimpangan dia. Belum ada. Dan yang kali pertama melakukannya adalah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Beliau usianya sudah sangat tua, 80 sekian, hampir menginjak 90 tahun. Jangan lupa bayangkan Syekh Rabi' kayak saya. Nah, kalau beliau kayak saya 30 tahun yang lalu masih kecil. 30 tahun yang lalu berarti beliau sudah tua. Sudah apa namanya? 50-an sekian. Para kawan. Ketika muncul karya-karya beliau dan sampai sekarang itu masih dicetak kayak apa? Ada. Yang mengupas tuntas tentang Sayyid Qutb. Disebutkan sama beliau pemahaman dia yang begitu mengerikan, punya pemahaman wahdatul wujud, meyakini atau menjasadkan Al-Quran, mentaktil, menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jal, menikam kehormatan para anbiya wal mursalin, menikam kehormatan para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan yang lain-lain banyak. Dibuktikan dengan karya-karya beliau, disebutkan rujukan-rujukannya, kitab ini sekian, halaman sekian, dan diulas dengan ilmiah. Yang hasilnya para ulama, para pelatihku menguji beliau, memberikan dukungan-dukungan kepada beliau, dan bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala memerintahkan audiennya untuk mengkaji dan membaca buku-buku Syekh Rabi' terkait dengan Syekh Qutb. Dikatakan beliau kurang banyak mutalaah terkait dengan Syekh Qutb. Ketika muncul kitab-kitab tadi, mulai gerah. Orang-orang yang bahirnya mengaku mendakwahkan sunnah, mengaku mendakwahkan dakwah salafiyah, padahal dalam jiwanya ada penyakit, mulai gerah, panasan, dan mulai muncul pengingkaran-pengingkaran. Jadi katakan orang pertama yang demikian keadaannya adalah seseorang yang bernama Adnan Ar-Ur. Ini temannya Muhammad Al-Mabrawi dari Maroko, Konjoni Ali Hasan Halabi dan segala macam. Nanti Adnan Ar-Ur dikarenakan dia begitu fanatik pembelaannya kepada Syekh Qutb. Tidak terima ketika Syekh Qutb tadi dibongkar penyimpangan-penyimpangannya. Padahal ilmiah. Maka dia berusaha untuk kemudian mencari-cari sesuatu yang mujmal-mujmal dari keterangan-keterangan Syekh Rabi. Dan ditanyakan kepada Syekhul Albani rahimahullah ta'ala. Supaya mendapatkan fatwa-fatwa yang menghantam dan segala macam. Al-Muhim muncul tanduknya dia. Memunculkan fitnah di tengah-tengah Salafiyin. Pembelaannya kepada Syekh Qutb yang memiliki pemahaman-pemahaman begitu menyimpang. Barakallahu. Yang kemudian para masyayikh dan para ulama membenarkan apa yang ditulis oleh Syekhul Albani rahimahullah. Muncul ketika itu fitnah Adnaniyah atau fitnah Ar-Uriyah. Ujung-ujungnya adalah membela Syekh Qutb. Dari sanalah muncul berbagai macam kaidah-kaidah yang dia keluarkan yang berupaya untuk mengayomi Syekh Qutb secara khusus dan mengayomi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Nusahih wa la nujarrih. Kita hanya membenarkan saja. Jangan menjarah, kritik, dan segala macamnya. Jangan kemudian kita hanya semata-mata dai bukan qadhi. Al-Muhim muncul sekian banyak penyimpangan-penyimpangan kaidah. Barakallah. Terhempaslah dia, terbawa oleh fitnah Syekh Qutb, fitnah Qutbiyah. Reda, dikarenakan para masyayikh kibar memberikan penjelasannya dan mereka bersama dengan Syekh Qutb. Tidak lama setelah itu muncul lagi orang yang kedua, temannya Adnan, namanya Muhammad Al-Maghrawi dari Maghrib, dari Maroko. Dari Maroko dia memunculkan lagi fitnah demi fitnah di Maroko sana terkait dengan sikapnya, terkait dengan motifnya dan segala macamnya dalam berkaitan dengan Syekh Qutb, berkaitan dengan Adnan Ar-Ur dan segala macamnya, bahkan dia memunculkan pemahaman-pemahaman yang dia memberikan lagi terbawa dengan pemahaman terkini. Ini dipercepat dikarenakan mudah membentuk fitnah mereka semua dikarenakan Masyaikhul Kibar itu masih ada ketika Arablah. Itu di zaman Masyaikh masih hidup. Selesai. Fitnahnya semakin dahsyat, semakin membesar. Barakallahu fikum. Ketika para Masyaikhul Kibar banyak yang wafat. Syekh Al-Albani wafat, Syekh bin Baz wafat, Syekh bin Uthaymin wafat, Syekh Muqbil bin Hadid wafat. Yang dikenal dengan sebutan adalah Imamul Arba'ah fi Hadzal 'Ashr, Imam 4 di zaman sekarang. Ketika itulah muncul tanduknya seseorang dari Mesir yang tinggal di Yaman di Maghrib yang bernama Abul Hasan Al-Maghribi Al-Misri, Mustafa bin Sulaiman. Barakallahu. membuat fitnah di negeri Yaman, merendahkan masyaikhul Yaman kala itu, ingat kala itu, murid-muridnya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah rahimahullah ta'ala, merendahkan salafiyin, dituduh sebagai orang-orang yang rendahan dan segala macamnya, wafi salsah ila akhiriha, dengan bahasa-bahasa itu ya kawan, memuja dan memuji tokoh-tokoh hizbiyin, dikatakan sebagai jibal, gunung-gunung ilmu dan segala macamnya, memuji yang namanya Al-Maghrawi, membela yang namanya Al-Maghrawi, membela yang namanya Adan Ar-Ur dan segala macamnya. Tarik wajib. Penyimpangan dia sudah kelihatan sebelum wafatnya Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Jauh-jauh sebelumnya sudah dinasihati oleh Asy-Syaikh Rafi' bin Hadi habibahullah. Maka 6 tahun sebelum dia memunculkan fitnahnya, Asy-Syaikh Rafi' sudah menasihati dia dengan sembunyi-sembunyi, terutama dalam bukunya dia Sirajul Wahhaj. Begitu Syekh Muqbil meninggal dunia, maka memunculkan taringnya. Dia mengatakan, Zahaba zamanul khauf, telah hilang masa-masa ketakutan. Dia takut dengan Syekh Muqbil Hadi. Nah, sampai dikatakan oleh para ulama kita, Rasulani yakhafani min rasulaini min talataini mukhtalifaini. Ibrahim Syakrah yakhaful al-Albani wa Abdul Hasan yakhaful Wadi. Artinya ya, ada dua orang takut dengan dua orang, ada dua orang takut dari dua orang dari dua negara yang berbeda. Ibrahim Syakrah takut dengan Syekh Al-Albani, Abdul Hasan dan Al-Arifi takut dengan Al-Wadi. Jadi semua bin Hadi Al-Wadi radhiyallahu anhu. Ini semuanya kita termasuk pengamal sejarah, karena mengikuti perkembangan fitnah Abdul Hasan dari mulai awal sampai akhir, dan kita masih ada di Yaman. Zahaba zahmanul khawf. Ya, munculkan kaidah demi kaidah yang batil, yang menggambarkan bagaimana pemahaman dia sungguhnya. Abdul Hasan punya kaidah ya ikhwan, namanya al-manhajul afiyah. Yasa'u salafiyyah wa yasa'u ummata kullaha. Manhaj yang luas yang meliputi dakwah salafiyah dan seluruh umat, yang menggandeng semua yang ada dalam dakwahnya, yang pada kenyataannya dikecualikan salafiyin. Salafiyin, hizbiyin semuanya masuk. Ikhwaniyin semuanya masuk. Salafiyin. Antum tahu pada masa-masa fitnah Abdul Hasan dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia bersyarikat dakwah, siapa orang yang dia elu-elukan, yang dia sanjung-sanjung kala itu. Tahu ya kan? Yang dia sanjung-sanjung kala itu adalah yang dia sebut dengan Syekhan, As-Syekhani, dua syekh. Bahkan di Britania kala itu tahun 1420 Hijriah, ketika ada gonjang-ganjing di wilayah Britania Inggris terkait dengan dakwah, dia datang ke sana untuk islah, membuat semacam perjanjian yang di dalamnya penuh dengan yang namanya hizbiyah, yang dikatakan sama Asy-Syaikh Rafi bin Hadi habibullah dengan sebutan Makidatul Kubra, yang merupakan makar besar. Selalu dia mengkaitkan syabab salafiyin, kata dia, dengan dua syekh ini. Semuanya kebar-bar syekh, dua syekh, dua syekh, tergantung dua syekh, tergantung fatwa dua syekh, tergantung dua syekh, dua syekh, dua syekh. Anda tahu cuma dua syekh saja. Yang dibawakan dengan syekhan adalah Ali Hasan Al-Halabi dan Salim Al-Hilal. Arawat. Dalam keadaan dia memunculkan berbagai macam penyimpangannya, pembelaannya kepada Syed Kutub, pembelaan kepada Maghrawi, pembelaannya kepada Adan Ar-Ur, dia gabungan semuanya. Dia mengeluh-eluhkan dua syekh tadi, Al-Halabi dan Al-Hilali, mengikat syarab salafiyah dengan dua syekh tadi, melupakan para imatul kibar yang ada ketika Ini sebenarnya kan ada hitam dan putih. Ada sebuah kitab tebal segini ya kawan. Namanya Umdatul Ibni. Tebal. Umdatul Ibni. Ini kumpulan bantahan-bantahan Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi yang sekali kepada Ali Al-Halabi. Tebal segini ya kawan. Mau saya bawa ke kapur. Diungkap semua di situ. Dari mulai fitnahnya Adan Arthur. Fitnahnya Al-Maghrawi. Kemudian yang cukup besar. Fitnahnya Abdul Hasan Al-Ma'in. Yang ini cukup besar dikarenakan dia dikenal sebagai katanya Mu'adz Syamu bin Hadi. Katanya Ahli Jarah wa Ta'dil. Katanya dan katanya. Itu semuanya banyak yang benarnya. Barakallahu fiik. Dibantah oleh para masyaikhul Yaman. Dibantah oleh Asy-Syaikh Rahim. Sampai pada akhirnya. Kita masih di sana ketika itu barakallahu fikum masyaikhul Yaman. Kala itu menfonis dia sebagai seorang ikhwani syirir, mubtadi'un dal, seorang ikhwani yang begitu jahat, seorang mubtadi yang tetap. Kita masih di sini. Tapi yang membantah dengan bantahan ilmiah ketika itu hanya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab al-Wasadi al-Abtali rahimahullah ta'ala wa qafarullah ta'ala. Mazhabah di mazhab dia keluarkan. Tapi yang paling tegas bantahan-bantahannya dari kalangan ulama kaum belakang, terutama Syekh Rabi' bin Hadi, hafizahullah ta'ala waro'ah. Lengkap, tercetak, maktub, mazbu', dicetak semua bantahan-bantahan. Terpental lagi yang namanya Abul Hasan. Ya, Allah. Dan ifadantina azakumullah. Sekarang ini, yang begitu gigih dan begitu getal menampakkan permusuhannya terhadap dakwah salafiyah dari seseorang yang dahulunya dikenal sebagai Syekhul Salafi ialah penerusnya mereka semuanya, Ali Hasan Al-Halabi, sehingga dikenal dengan fitnah Halabiyah. Kita semuanya tahu kala itu, barakallahu fikum, kala itu dia dikenal katanya murid seniornya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dia punya karya tulis yang cukup banyak, buku ini, itu dan segala macamnya. Kalau boleh jujur, di tahun 90-an tatkala kita masih di Yogyakarta, awal-awal dakwah di Indonesia ini barakallahu fikum, hampir semuanya yang dipakai bukunya Ali Hasan. Dikit-dikit Ali Hasan, dikit-dikit Ali Hasan. Semua orang tahu siapa Ali Hasan. Bahkan dia kemari berkali-kali. Suka dia dengan Indonesia. Barakallah. Ternyata kemudian sepeninggalnya Syekh Al-Albani rahimahullah, dia ternyata menjadi musuh besar Salafiyin sampai ini. Dia kumpulkan semua orang-orang tadi. Adnan Ar'u, Muhammad Al-Maghrawi, Abdul Hasan Al-Ma'ribi, semuanya. Dia kumpulkan jadi satu, dia rangkul semuanya. Dijuluki sebagai Masyaikhul Salafiyin. Dia membuat situs dengan sebutan Kulul Salafiyin. Kata Syekh Rafi, la ala Kulul Khalafiyin. Dia menggambarkan bahwasanya pemicu fitnah itu bukan kami, tetapi Al-Madkhali. Yani Syekh Rafi. Barakallahu fiik. Bukan kami, tapi Al-Madkhali. Buktinya, semua fitnah-fitnah yang ada di tengah-tengah dakwah salafiyah yang terlibat macam-macam namanya, macam-macam kasusnya, tapi yang dihadapi pasti satu orang, yaitu Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Fitnah Ar'ur yang dihadapi Rabi' bin Hadi. Fitnah Maghrawi yang dihadapi lagi-lagi Rabi' Al-Madkhali. Abdul Hasan Al-Ma'ribi laki-laki yang dihadapi Rabi bin Hadi. Sekarang ini yang dihadapi Rabi bin Hadi. Satu yang enggak berubah, laki-laki Rabi, laki-laki Rabi, laki-laki Rabi. Sementara yang lainnya macam-macam orangnya. Ada fulan, ada alat, ada fulan, ada alat. Berarti yang bikin fitnah itu Rabi bin Hadi. Nauzubillah. Sehingga yang tepat dikasih nama Fitnatul Madkhali. Itu ucapannya. Na'udzubillah. Padahal ikhwanul fillah azakumullah dalam sejarahnya terpampang dengan begitu jelas yang pertama kali memunculkan fitnah demi fitnah, terutama yang terkait dengan Said Qutb, adalah mereka-mereka ini. Adapun Ali Al-Halabi barakallahu fikum memberikan maki, disensus oleh sebagian pihak dari bantahan-bantahan para ulama terkait dengan penyimpangan-penyimpangannya. Ada 150 sekian penyimpangan terkait dengan Al-Halabi, yang terkait dengan masalah manhajiyah, yang terkait dengan masalah mauqif dia kepada para ulama, para imam, yang terkait dengan cara ta'dil dan segala macamnya. Yang intinya dia sudah merangkul semua yang ada, dan yang terbaru dia membela, memuji-muji risalah Oman yang di dalamnya terdapat sanjungan dan ajakan kepada wahdatul adyan, sekularisme agama, pluralisme dan segala macamnya, yang merupakan kekufuran dari agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tanda tangan di situ, di dalamnya ada tokoh-tokoh Rafidhah, tokoh-tokoh Sufiyah dan segala macamnya, dia juluki sebagai rijal thiqah. Mereka adalah rawi-rawi yang terpercaya, yang thiqah. Na'udzubillah. Allahu musta'an. Ini yang sekarang ini pernah dimanfaatkan Allah sedang dihadapi oleh Saladiyin di mancanegara, fitnah Haladiyin. Barakallahu fikum. Penyimpangan dia dalam bab cara ta'dil, dia mempersyaratkan harus ijma' ulama. Harus ijma' ulama di dalam mengkritik seseorang, di dalam menfonis seseorang tersebut tadi. Kalau semua ulama, semua masyayikh telah ijma, telah sepakat, fulan hizbi mubtadi', maka dikatakan hizbi mubtadi'. Tetapi ketika ada satu yang berbeda, yang khilaf, maka tidak bisa. Ini perkara menyimpang, pertentangan dengan kaidah jarh wa ta'dil yang dipahami salafun shalihin. Tidak pernah ada kaidah semacam ini. Dan itu upaya dia untuk menolak keterangan-keterangan para ulama, menolak keterangan-keterangan para masyayikh dalam sikapi orang-orang yang menyimpang di sepanjang zaman, sepanjang masa. Tahu apa dia yang dilakukan dengan tindakan tadi? Supaya ijma'nya tadi gagal, dia sebagai orang yang membantahnya, yang menolaknya. Dan dia memposisikan dirinya sebagai seorang alim, kabir, mu'tabar. Barakallahu fikum. Ketika para ulama berbicara tentang keadaan aku, penyimpangan-penyimpangan aku, para masyayikhul kibar dengan hujjah-hujjahnya, dia menyelisih, dia membela, tidak ada ijma, maka Adnan Ar-Ur bukan hizbi, belum ijma. Ketika para masyayikhul kibar bicara terang-terangan membongkar penyimpangan-penyimpangan Al-Baghrawi, dia menyelisih, tidak ada ijma, dia bukan hizbi, harus ijma dulu. Ketika para ulama al-kibar menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan kaidah-kaidah batilnya Abdul Hamid al-Maribi, dia yang membelanya. Terus demikian. Sehingga tidak ada ijma. Karena tidak ada ijma, maka tidak ada hukum atau ponis mubtadi' atau hizbi pada orang-orang. Lebih daripada itu, dia menjuluki mereka semua sebagai salafiyin. Padahal bukan salafiyin. Mereka adalah hizbiyin. Ini yang paling besar fitnahnya sampai sekarang ini karantina Allah, yang dengan sebab fitnah Haladiyah ini barakallahu fikum, banyak pihak yang terpelanting dari dakwah Haladiyah, terutama yang ada di Indonesia. Semakin malam semakin panas, mulai mengkerucut, terutama yang ada di Indonesia ini. Barakallahu fikum. Yang dialami oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita, karena mantan teman lama ya, yang dialami oleh teman-teman kita, tak mungkin mantan guru-guru kita ini, kan? Dari kalangan sururiyin atau ex sururiyin, itu semuanya gak lepas dari fitnah alat. Kalau misalnya, yang ini antum pelakunya. Atau pelaku sejarah di Indonesia ini, para kalau, terkait dengan berjatuhannya orang-orang yang dahulu di atas dakwah sunnah, tokoh-tokoh besar kala itu semacam Ibnu Jawad, Abu Nida, dan segala macam dari link-linknya mereka ini tidak lepas dari fitnah halafiyah. Sampai sekarang masih berkecimpung dengan fitnah halafiyah. Barakallahu. Diteruskan oleh yang muda-muda ini, panser-panser muda ini, terutama yang paling getol membawa, menebarkan pemahaman halafiyah, Kiranda. Doktor LC MA Kiranda. Barakallahu. Dan teman-teman ini sangat getol dalam mengkampanyekan pemahaman-pemahaman halafiyah di Indonesia ini. Karena kan syubhatnya sangat banyak. Di antara syubhat yang begitu kental yang disuarakan oleh halabiyyi dan teman-temannya ialah kaidah la yulzimuni la yumni'uni. Ketika ada keterangan para ulama kibar, para masyaikhul kibar yang thiqat, yang terpercaya, mu'tabar dengan hujah-hujahnya menjelaskan penyimpangan si fulan, penyimpangan si Allah, itulah yang kata-kata la yulzimuni, tidak mengharuskan saya untuk mengikuti dia. Saya bukan orang yang taklid, saya bukan mukallid. La yulzimuni, tidak mengharuskan saya menerima itu semuanya. Apa ucapan dia? Ucapan Nabi. Ini adalah syubhatnya halafiyin. Ini yang terus merantak. Katanya Jawa Timur ya. Tahu merantak Evan? Kemana-mana. Kalau api itu semakin lama semakin membesar. Merantak. Apa itu bilang? Merata. Yang menyebar. Di mana-mana itu semua dari sana. Kesimpangannya itu senjata mereka untuk menolak semua keterangan-keterangan para masyayikh. Tapi giliran datang dari orang yang sesuai dengan mereka memberikan penjelasan, tidak ada kata-kata la yulzimuni, tidak ada. Tompok diterima mentah-mentah sama mereka. Allahu musta'an. Al-muhim fitnah halafiyah yang mengumpulkan semua fitnah-fitnah yang ada sekarang ini para ulama. Sekarang ini menjadi pusat fitnah center gitu ya. Pusat fitnah yang dengan sebab itu barakallahu fikum banyak pihak-pihak yang berguguran dari dakwah salafiyah. Barakallahu. Ini sekarang ini. Kemudian yang menanti nasi kemula. Saya jam berapa ya Pak? Di antara penyebab munculnya banyak pihak yang berguguran dari dakwah sendiri adalah fitnah tamyiz, fitnah melembekkan prinsip al-walak wal-bar yang tegas, yang mestinya itu kenceng dibikin lembek, melebur. Contohnya tamyiz dari kata-kata ma' inna itu melebur, zaba yadu. Karena itu melebur. Yang mesti itu keras, kenceng, meleleh dia. Barakallahu fikum. Ada manhajul tamyiz, manhaj ini barakallahu fikum yang melemahkan prinsip al-walak wal-bara. Juga barakallahu fikum dari penelitian Syekh Rabi bin Hadi al-Wadghali hafizahullah. Kan dia bilang, kok dikit-dikit sih Rabi ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan di zaman sekarang ini orang semisal semacam Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah taala warah. Hadza al-alim yu'tabaru ayatan fi ma'rifatil fitan fi hadzal 'asr. Jadi anggap sebagai tanda-tanda Allah, kekuasaan Allah tayyib di dalam mengenali fitnah-fitnah zaman sekarang. Betul-betul beliau telusuri, beliau pelajari, beliau perhatikan, beliau resapi, bergumul dengannya, menghadapi orang-orangnya dan makar-makarnya. Ini beliau. Itu bukan namanya taklid, itu namanya menerima khabar thiqah para kawan. Beliau thiqah inda ulama'i sunnah, walaupun tidak thiqah inda mumayyi'in. La yu'tabar qawlul mumayyi'in. Nah dianggap pendapat Ibnu Umayyah, yang dianggap adalah qaul masyayikh, qaul a'immatul hujjah, para ulama kita yang terkemuka. Menurut pengamatan beliau, kita bicara era kita. Asal muasal munculnya pemahaman tamyiz ini itu dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Arahlah. Yaitu dari kaidah yang dibuat oleh pendiri Ikhwanul Muslimin yang bernama Hasan Al-Banna, seorang tokoh Ikhwani Sufi Hasafi. Sufi ekstrim kebatinan, kuburi. Dia demen dengan kuburan. Para kawan. Dia punya kaidah yang begitu ma'ruf dan masyhur di kalangan mereka semua, yang kemudian dikembangkan, dimodifikasi oleh ahli seni. Kaidah dia ma'ruf dengan menyatakan la ta'awun fi ma ittafaqna 'alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Kita saling bantu membantu, saling ta'awun dalam perkara yang disepakati, dan satu sama lain saling memberikan uzur pada perkara yang diikhtilafkan. kok tidak ada masalah tadi? Kan kalau ada ta'awun Ustaz. Ya yang sepakati ya ta'awun Ustaz. Kalau kita berbeda ikhtilaf ya saling memberikan uzur lah, menghargai perbedaan. Itu ya, masyaallah. Bahasa menghargai perbedaan dan segala macamnya dari mereka semua ya. Sumber dan pangkalnya. Kita bahas dulu barakallahu'alaikum pernyataan ini. Ini kaidah dibahas dan ditanyakan kepada masyaikhul kibar pada masa ini. Zaman Syahatan, Syirbin, Masyir, Mulutaydin, Masyaikhul kibar masih itu. Mereka semuanya memperinci kaidah tadi dikarenakan masih mujmal, masih global. Ucapan dia, kita saling berta'awun dalam perkara yang sepakati. Ini masih global. Sepakat atas perkara apa? Aneh, Pak. Kalau yang dimaukan kita bersepakat di atas prinsip-prinsip Islam yang benar, nah, kita berta'awun padanya. Tetapi kalau kita berta'awun dalam semua yang kita sepakati secara mutlak, dengan tanpa memandang syar'i atau tidak syar'i, ini perkara yang batil. Sepakat di atas perkara kebatilan, ya tidak mungkin ta'awun. Harus diingat. Nah, sepakat misalkan menggulkan misi LGBT. Nah gitu ya. Sepakat. Ini tidak mungkin ta'awun. Sepakat untuk melegalkan riba, tidak mungkin ta'awun. Sepakat untuk melegalkan pemahaman pluralisme, ini bukan namanya kesepakatan, karena yang batin. Nah, mungkin tahu. Sehingga tanya dulu, sepakat dalam perkara apa? Kalau sepakat dalam perkara yang hak, naam tahu. Wadih Ikhwan. Wadih. Ada pun yang kedua. Pernyataan dia dan masing-masing kita saling memberikan uzur pada perkara yang kita ikhtilafkan. Ini juga kelompok ikhtilaf dalam bab apa? Rinci dulu dong. Amin, Pak. Kalau yang dia maukan ikhtilaful aqaid, ikhtilaf dalam perkara akidah, hadza syi'i, hadza khariji, hadza sufi, hadza sururi, hadza ikhwani, hadza tablighi, dengan berbagai macam pemahaman dan alirannya yang sesat, ya, saya mengerti perbedaan. Si'i ya, kok juga si'ahnya kita juga. Khawarijnya kita juga. Tablet ya tabletnya kita juga. Ikhwan-ikhwan-ikhwannya kita juga. Wahabi, walaupun kasar ya wahabinya kita juga. Yang semacam ini enggak mungkin barakallahu fikum kita mengadakan apa menghargai perbedaan-perbedaan. Enggak mungkin, itu namanya gaduh-gaduh. Mencampur adukan perkara-perkara yang menyimpang dan juga subuh. Pantau ya? Enggak mungkin kita kasih subuh. Itu ikhtilaf yang tercela. Bukan ikhtilaf yang ada uzur padanya. Dan enggak boleh ikhtilaf. Semua harus kembali kepada pemahaman yang benar, Al-Kitab was-Sunnah dengan pemahaman salaf. La sufi wala syi'i wala khariji wala kuburi wala sururi wala syi'i. Anda tahu enggak ucapan tadi? Syiahnya ya syiahnya kita juga, khawarijnya ya khawarijnya kita juga, Wahabi walaupun kafir ya Wahabinya kita juga. Anda tahu ucapan siapa nih? Hah? Jadi ucapannya sendirinya dari Syiah atau Sufi yang dipuji dengan tinggi langit oleh Ahlul Halabi, dikatakan saya enggak mengatakan dia salafi bad, salafi mata, tapi saya katakan dia Syekhul Salafi. Luar biasa. Dan pemahaman dia pemahaman semacam ini. Paham coba ya? Tidak mungkin ya. Ketika yang dimaukan adalah ikhtilaf dalam perkara ahkam syar'iyah, ikhtilaf dalam perkara fikih yang sama-sama kuat argumentasi dalilnya, ini pendapatnya para ulama kibar, para fuqaha, ini pendapatnya para ulama yang lain, para fuqaha, mungkin toleransi dalam perkara semacam ini. Sekarang kita lihat apa yang dimaukan sama mereka dengan kaidah ini. Ternyata dengan kaidah ini barakallahu fikum digunakan oleh mereka untuk bersaudara dengan al-Yahud, dengan kaum Nasara. Dia mengatakan permusuhan antara kami dengan Yahudi bukan masalah agama, tapi masalah rebutan tanah saja. Ini ucapan siapa ya, Pak? Ini dicengkotnya ikhwan muflisin namanya Yusuf al-Qarbawi. Memasukkan tokoh-tokoh Nasrani dan segala macamnya ke dalam partai mereka. Ketika ditinggalin, ya di wayang dulu Pak Luna atau apa sih maktalat nabi, sudahlah hargai perbedaan. Allahu Akbar. Ternyata mereka memasukkan semua ashabul ahwa'i wal bid'ah dalam dakwah mereka. Sufi masuk, Syi'i gandeng. Tokoh mereka baru muncul di Indonesia ini mengatakan Sunni dan Syi'i itu bersaudara. Itu tokoh ikhwannya. Syi'i masuk, ya Allah, Sufi masuk, semuanya masuk, Sunni afwan, Salafi tidak bisa. Allahul Musta'an. Ini akar dan asal muasal pemahaman tadi. Dari sini. Kemudian dimodifikasi lagi oleh kaum sururiyin dengan manhaj muwazanah mereka. Anda paham ya, Pak? Ini yang muncul di Indonesia ini. Pemahaman sururiyah dengan pemahaman muwazanah. Pemahaman muwazanah harus adil. Ketika antum mengkritik, mencela atau menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan seseorang, harus adil. Sebutkan kejelekan-kejelekannya dan sebutkan kebaikan-kebaikannya juga supaya adil. Itu namanya muwazanah. Itu bid'ahnya kaum sururiyin yang telah dibantah oleh para masyayikhul kibar, lagi-lagi yang paling terdepan dalam membantahnya Syekh Rabi' bin Hadi al-Mansuri. Syekh Rabi' lagi. Barakallahu fiik. Tidak ada dalam nasul Quran, nasul hadis, keterangan salah, tidak ada yang semacam ini. Kalau makomnya makom tahdzir, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya penyimpangan, cukup disebutkan kejelekan saja. Karena makomnya makom tahdzir. Dari ini emang akhirnya membias. Prinsip al-walak wal-barat yang semestinya begitu jelas membias. Bermudah-mudah di dalam muamalah dengan isyikin. Bermudah-mudah dalam musyarakat dakwah dengan isyikin. Bermudah-mudah dalam terkait dengan ashabul ahwa'i wal-bid'ah. Awal mulanya digunakan untuk membela sekutu. Tadi ujung-ujungnya digunakan untuk memuliakan ashabul ahwa'i wal-bid'ah. Meruntuhkan prinsip al-walak wal-barat. Ini aja sudah banyak gugur ya. Terkait dengan prinsip muwazanah yang gugur. Sahabat al-Aruja, sahabat al-Hawali, ayat al-Qarni, dan segala macamnya. Karena sekarang, ini du'at hizbi'i. Dulunya dikenal sebagai du'at sadadiyin, dipuji oleh para masyarakat. Kena fitnah seluruhnya ini. Di Indonesia ini, juga begitu banyak sekali yang termakan dengan pemahaman seluruhnya ini. Orang semacam Yusuf Utsman Isa ini sebagai pelopor pertama yang memunculkan pemahaman muwazanah di Indonesia ini. Linknya dia dulu ya, Unida dan kawan-kawannya itu. Nah, gak tahu sekarang kumpul apa kisah. Nah, setahu saya, yang berkumpul sekarang Yusuf Utsman Isa, kemudian Diranda, Mahmud Ali bin Badri, dalam kepengurusan inti PP Al-Irsyad. Nah, kalau itu. Nah. Kemudian di zaman sekarang ini barakallahu muncul lagi modifikasi yang lainnya yang dimunculkan oleh Ibrahim Ar-Ruhaili yang dikenal dengan Fikrah Ruhailiyah atau Fitnah Ruhailiyah. Barakallahu menggugurkan prinsip hajul mubtadi. Isqatul hajr menjatuhkan menggugurkan prinsip pemboikot ashabul ahwa wal bid'ah. Sekarang itu zamannya lemah lembut. Rifkun walin, terus begitu, lemah lembut. Sudah enggak ada lagi zamannya tahdir-tahdiran. Dengar suara kaki ini, Evan. Dengar dari mana, Evan? Nyaring sebelah mana, Evan? Kok kayaknya dekat sekali sama tempatnya antum ini. Sudah enggak ada zamannya sekarang itu. Sekarang itu bukan zaman tahdir-tahdiran. Sudah ada yang benar. Itu pemahamannya Rahimi. Arwah, pemahaman tamyiz mementahkan tahdirnya para ulama, mementahkan prinsip tahdir, mementahkan prinsip rudud ilmiah, bantahan-bantahan ilmiah para ulama, mementahkan yang namanya prinsip hajr mubtadi, hajr mukhalif, sikap memboikot orang yang menyimpang, gugur kata dia. Padahal tidak mungkin gugur, minimal dengan hati, mengingkari dalam hati, memboikot dengan hati, atau tidak suka sama dia, atau benci kepada dia. Dan di zaman sekarang pun masih mungkin kita untuk boikot mereka semua. Tidak hadir di acara mereka, tidak ikut tahlilnya mereka, tidak baca majalah mereka, tidak mendengarkan radio mereka, tidak membuka televisi mereka. Jangan televisi dibuka. Ya kan? Dan misalnya, itu hadir namanya. Mungkin, walaupun kita seorang diri. Dan mungkin berbuka. Minimal dengan hadir. Ini yang kemudian dimakan mentah-mentah dan menjadi barakallahu fikum ikonnya MLM. Barakallahu fikum. Di sini anti manhaj. Ketika tema-tema yang bernuansakan manhaj antipati, dikit-dikit manhaj. Yang digunakan cuma tauhid. Sunnahnya mana? Nah, dakwah tauhid. Betul. Tapi ahlu sunnah selebih di zaman sekarang ini ikhwan terkait dengan fitnah yang ada selalu menambahkan dakwah tauhid was sunnah. Bahkan dakwah tauhid was sunnah dan dakwah salafiyah lengkap. Sorahatan. Barakallahu fikum. Muncul fitnah dari kalangan mereka. Fitnah roja dan kawan-kawannya. MLM dan kawan-kawannya. Ini semuanya dari fitnatul tamyiz. Lebih banyak lagi yang bergelimpangan dalam dakwah salafiyah dengan fitnah-fitnah tersebut. Nauzubillah min dzalik. Nasallallahu ta'ala salam wassalamu. Ini ujungnya dari sana. Barakallahu fikum. Sehingga kelihatannya kok beda-beda ya. Tapi ujung-ujungnya Evan ada benang merah di antara mereka semua. Jangan-jangan heran ketika mereka semua sekarang bisa menyatu. Dulu MLM begitu enggak suka, begitu benci dengan yang namanya sururiyin, rojaiyin, halabiyin. Sekarang mesra. Nah, diziarahi mahatnya, disambut dengan meriah, diundang ke tempatnya, disambut dengan meriah. Dai halabiyin, dai roja, doktor LCM, AMALC, Syafiq Reza Basalamah. Datang ke markas MLM di Baju Rupa di Makassar sana memberikan tausiah di sana sambut dengan gembira. Diundang di Aceh sana sambut dengan gembira dan segala macamnya. Yang satu masuk ke TV-TV mereka, Sultan Murai masuk TV-nya mereka, terus Sa'rani TV masuk dalam TV-nya mereka, terus ini. Semakin lama semakin mendekat, semakin erat. Barakallahu fiik. Ini semua dikarenakan fitnah-fitnahnya. Sehingga sumbernya imma syekh kutub wa imma manhajut tamyiz. Dan zaman sekarang ini barakallahu fiik, fitnah itu besar yang menimpa, yang membahaskan dakwah salafi yang menyampaikan korban adalah fitnah tamyiz. Tidak ada fitnah tamyiz pun di zaman sekarang ini, melainkan al-mubayyi'ah dan R dan semisalnya mesti sebagai pembina-pembina. Ketika muncul fitnah imam, fitnah al-ma'dari di Yaman sana yang membuat wajah bertahayus dengan rakibah yang berisikan kekufuran, penyimpangan dan segala macam yang membelanya dari kalangan mubayyi'ah dan R dan semisalnya. Wah, setiap kali muncul sekian banyak penyimpangan-penyimpangan yang diarahkan tadi, ini semua yang membelanya dari kalangan Mubayyi'ah di mana pun mereka berada, di sini Ikhwan yang paling ketol dari kalangan MLM. Wallahu musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Dan anda merasakan sendiri bagaimana banyaknya orang-orang terpental dalam dakwah yang mulia ini, Ikhwan, dengan bagaimana fitnah tadi. Dulu perasaan di samping kita taklim sama-sama, sekarang sedang. Dulu perasaan sama, sama-sama kita kumpul bersama, ijtima bersama. Kok sekarang dendaan? Sampai ada konsensus khusus untuk jebolan degolan. Ada yang khusus untuk jebolan atau jebolan yang banyak. Alumni degolan satu, degolan dua. Tiap tahun konsensus. Anda dapat kumpul-kumpul ketika daur di Yogyakarta. Nah, tahun sebelumnya ramai, banyak orang, masya Allah. Oh, kawan-kawan lama aku bersemuanya. Tahun berikutnya, ini tidak ada, ini hilang, tersungkur, terperangkap, terjungkal. Dikasih tausiah dan segala macamnya, supaya istiqomah dan segala macam, sampai tangis-tangis dan segala macamnya. Tahun berikutnya lagi, berkurang lagi. Oh, ini tidak ada, itu tidak ada, ini hilang, ini terkapar. Allah Subhanahu wa ta'ala wa salam wa tabar darahu kuma fitnah katira al fitnah fasaba fitnah sangat banyak dan fitnah sangat sangat menghempaskan menggait-gait sehingga jangan merasa aman dari semua fitnah yang ada. Ambil pelajaran dari pihak dia yang telah lama terhempas dari dakwah salafiyah ini barakallahu fiik. Tidak usah membahas terkait dengan mantan panglima, dikarenakan aku yang paling tahu terkait dengan kondisi dia. Dia babnya lain, penyimpangan dalam bab yang lainnya lagi para kelantun. Antum a'lamu bihi. Antumnya lebih tahu tentang dia daripada saya para kelantun. Al-Him, ini sekilas penantin al-Zaikumullah. Antum baca kitab yang kebal tadi, namanya Umdatul Ibi. Di bantahan atau kumpulan makalah-makalah Asy-Syaikhul bin Hadi dalam membantah pemahaman Al-Halabi. Tebal begini. 700 sekian halaman. Barakallahu fikum. Harganya 300 rupiah. Murah ya, Pak. Zaman sekarang uang segitu paling apa ya, Pak? Beras karun ya. Barakallahu fikum. Ini kitab segini ya. Ungkap di sana sekian banyak halak-halawat, sekian banyak makalah-makalah Asy-Syaikhul bin Hadi dalam mengungkap fitnahnya Al-Halabi, Adan Ar-Ur, Al-Maghrawi, Abu Al-Hasan, Al-Halabi, segala macamnya di sana. Dan juga membaca keterangan-keterangan para ulama terkait dengan fitnah Ruhaiyin, Syekh Rabi juga punya kitab khusus. Lebih tebal daripada yang di depan saya, Pak. Mengupas terkait dengan pemahaman-pemahaman Ruhaiyin yang bermunculan para ulama itu dewasa ini. Al-Muhim, istiqamah di atas sunnah, terus telah berilmi syar'i dengan bimbingan para ulama kibar, baca bantahan-bantahan para ulama kibar terkait dengan fitnah-fitnah yang sekarang ini, supaya memiliki bimbing yang mempunyai kuat dan berpertahanan di masa-masa fitnah yang ada sekarang. Yang merasa aman dari fitnah-fitnah yang ada pada waktu itu, kita dengan sekarang betul-betul memastikan dan banyak memakan korban para ulama. Intinya kembali kepada prinsip di atas. jangan menggantungkan agama kita pada seseorang, terutama yang masih hidup. Jika ada kalau yang masih hidup, tidak aman dari yang namanya fitnah. Kita kembali kepada prinsip yang jelas Alkitab Sunnah, dan kembali kepada para sahabat kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Prinsip kita adalah ittiba', bukan taklid. Ittiba' bukan taklid. Tapi terkait dengan yang masih hidup, selama mereka di atas sunnah dan dengan bimbingan di atas sunnah, kita menerima nasihatnya, ilmunya, ujangan-ujangannya. Kalau begitu mulai menyimpang, maka jangan membela penyimpangan dan orang-orang yang menyimpang. Barakallahu lakum ta'ala alam. Bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah para ustaz-ustaz itu yang bergelar doktor, LC, MA, tidak paham tentang bisnis salaf? Gimana jawabnya? Hanya paham sih pahamnya, namun terhalangi oleh beberapa syubhat, sehingga dikarenakan ada syubhat di benak mereka, para kawan hukum, terjadi yang namanya ketimpangan dan penyimpangan. Namanya yang sekelas doktor aja kayak begitu, apalagi yang apalagi yang lain-lainnya. Jangan kemudian ada mata arang dan mata hati. Waduh, doktor aja kayak gitu, saya gimana nanti? Tapi anda jadikan sebagai pelajaran untuk selalu berhati-hati dalam beragama ini, sama sebuah sunnah yang kuat barakallah. Asbabnya sangat banyak, sangat banyak. Seringkali disampaikan kajian oleh asatidzah fudla tentang himbauan untuk para ikhwah menghadiri majelis ilmu di daerah masing-masing, tidak hanya semangat taklim ketika ada daurah yang diisi oleh ustaz di luar daerah. Tapi kenyataannya, majelis ilmu yang sifatnya rutin, terutama yang ada di pondok, kurang peminatnya. Bagaimana nasihat ustaz kepada kami yang selalu semangat pelajari ilmu, tidak hanya pas ada daurah saja, tapi juga taklim harian yang ada di pondok? Ini nampaknya perlu direply kajian yang tadi sore di Manwara Santu. Ya Pak Evan, gitu ya saya. Tadi sore pada asar tadi kita tausiah di depan para santri Pondok Ibadur Rahman, isinya tadi menyemangati mereka untuk telah berilmu Islam. Itu direplay aja, taruh di sini dengan baik-baik. Intinya para kewajibum ialah ada yang error pada motivasi dan pelajuknya. Paham ya? Ada yang error pada motivasi antum taklim, niatan antum taklim selama ini. Para kalau ini bukan berarti mengorek-ngorek isi hati orang, tapi ada korinahnya. Ketika antum betul-betul niatnya itu ikhlas dalam talabul ilmi, mencari ilmu untuk mengangkat kejahilan dari pribadi kita, beribadah, beramal dengan dasar ilmu, itu motivasinya. Ingin melaksanakan perintah Allah untuk talabul ilmi, perintah Rasul untuk talabul ilmi, tujuannya untuk membela agama, membentengi agama. Barakallahu'alaikum. Antum akan punya semangat tinggi, taklim dimanapun anda berada, siapapun yang menyampaikannya, selama dia di atas sunnah. Tidak akan ada pilih-pilih. Taklimnya pas daurah umum saja, ramai yang datang, apalagi itu bahasa mereka ini. Kalau yang rutin yang diperintah dalam adanya sekelasnya merasa sekelasnya ini ada gak beres motivasi anda, ada gak beres tujuannya bukan semata-mata lillahi tabaraka wa ta'ala, ada yang lain. Ikhlaskan niat antum dalam talabul ilmi syar'i, niatkan untuk mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, ikhlas niatkan untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dalam talabul ilmi, niatkan untuk mengangkat kejahilan kita selama ini supaya bisa beribadah, beramal di atas ilmu. Sehingga anda akan semangat untuk mengejar ilmu. Anda akan kehausan dengan yang namanya ilmu. Barakallahu fikum. Sintani la yasba'an. Talib ilm, manhuman la yasba'an. Talib ilm, wadalib ilm. Talib utalib ilm la yasba'an. Wadalib ilm la yasba'an. Ada dua orang yang kehausan, yang rakus, yang tidak pernah kenyang. Mencari ilmu, tidak akan pernah kenyang dengan ilmu yang ada. Mencari dunia, tidak bakal puas dengan dunia. Itu kalau motivasi antum keikhlasan, antum akan kayak orang kehausan. Terus kurang ilmunya. Dapat ilmu kurang. Mana lagi? Cari-cari. Oh, sudah sana. Ngaji lagi. Terus begitu. Tapi kalau niatannya macam-macam, ya, daripada tidak kelihatan nanti diduga macam-macam sama para ikhwan. Nongol. Jauh nongol tiap hari anu sibuk dengan ini jauh lah nongolnya pas ada momen-momen yang besar. Dauroh nongol. Oh masih ada tadi pada satu ini, tapi kan saya hilang. Dan penyakit yang cukup membahayakan yang adalah kesibukan dunia. Ini diwaspadai. Kesibukan dunia yang kadang melupakan kita dari yang namanya kesibukan ilmu. Nah, para kawan-kawan. Sehingga cari ilmu. Justru antum bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika di tempat antum itu ada pondoknya. Ada ustadznya, khaimbe di situ, ada pondoknya, ada kajian rutin segala macamnya. Ada lagi daurahnya, segala macamnya. Disyukuri. Nah, masjid dipakai untuk Jumatan, yang khutbah para ustadz dan segala macamnya. Antum akan merasakan betul-betul getir, betul-betul kering, betul-betul menderita ketika antum punya semangat thalabul ilmi dan antum di sebuah tempat tidak ada siapa-siapa. Jangankan golek ustaz, nyari ikhwan yang semanhaj penempat. Mau ta'lim kemana? Ada informasi ta'lim, ya Allah, 5 jam perjalanan. Mau jumatan di mana? Setelah yang dekat rumah, khotibnya kayak gitu lagi semua syuhad, tuh bahasa mereka kata dia. Penting. Anda akan merasakan nikmat yang besar ketika tempat-tempat macam ini. Arak lagi, enak dulu kan. Oh, banyak di pelatih ya Allah. Tinggal melangkah ilmu situ, ilmu sini, ilmu itu, ustaz ini, ustaz itu, ibadah ikhwan. Luar biasa. Sekarang ada justru yang kita amati yang punya semangat tinggi yang membaca itu yang tempatnya berjauhan yang jauh-jauh ya. Di luar Jawa sana itu jaraknya berjauhan. Ketika taklim di sebuah tempat, anggap taklim di sebuah tempat namanya Banjarbaru dekat Banjarmasin, itu yang datang itu dari Banjarmasin setengah jam dari Banjarbaru. Yang datang dari Palangkaraya sana, 5 jam, 6 jam tempatnya. Yang dari Sampit sana, tambah 5 jam lagi, 10 jam dari sana. Yang di Pangkalan pun, 12 jam dari sana. Terus begitu. Yang kalau antar, terus burung-burung status. 12 jam, Klaten, Jakarta. Ngapa, sampai Jakarta, sampai. Tentang dia mereka. Kalau mereka datang ya. Nantum gak sampai 10 menit. Gak sampai 10 menit. Set. Nyampe. Syukuri nikmat. Barakallahu fikum. Kalau tidak, Allahul Musta'an. Ketika akan diambil nikmat tadi oleh Allah Azza wa Jalla. Dicabut. Dan akan merasakan penderitaannya. Nah dulu. Gak ada siapa-siapa. Bikir gimana cara kita harus merintis dakwah di sini. Rintis, dakwah, setengah mati, perjuangan, usir sana, usir sini, oleh masyarakat, wah fitnah sana, fitnah sini. Berbuah hasil dakwahnya, alhamdulillah, ada mulai banyak ikhwan, masyarakat ada mulai menerima, merintis, ada pun, segala macam. Begitu sudah enak, dakwahnya lancar, pondoknya ada, rutin taklimnya, males. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Maha kata ini. Itu bukan semangatnya para pelajar. Dan disyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla atas ini semua supaya jangan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiik. Penyakit yang juga cukup rawan di kalangan para ikhwah, penyakit pilih-pilih ustaz. Ini sudah lama dan sering diwanti-wanti, ini penyakit yang berbahaya yang membuat antum diharamkan banyak ilmu. Kalian nyati sama siapa? Aduh. Yang rutin itu paling datang sendirian di tembok ngantuk. Sama siapa? Sama yang itu hadir. Samin, jangan khawatir, ada insyaallah. Antum tidak ada usaha, ya akan juga diatur, urusan gampang. Hadir, semangat. Ini penyakit. Ketika semuanya di atas sunnah, para hadir di atas sunnah menyampaikan ilmu, ambil ilmunya. Masing-masing itu punya ilmu yang tidak ada pada yang lain. Antum kumpulkan menjadi satu. Assalamualaikum. Dan jangan memandang orang pada bicaranya. Seseorang dikatakan alim bukan dari pandai bicaranya, bukan dari sisi retorika bahasanya, atau sebagai seorang orator yang bisa memukau sang pendengar ketika berbicara, itu bukan ukuran orang alim. Orang yang alim itu yang luas keilmuannya. Ketika ada sebuah kasus, permasalahan, problem, dia habis, kokoh di atas ilmunya, di atas sunnah. Semua problem dihadapi dengan tepat, dengan cermat, tahu dia secara ilmiah. Ini enggak beres, ini beres, ini hak, ini yang batil, ini yang betul. Pandangannya sangat jauh. Walaupun mungkin ketika dia berbicara, tidak orang tahu. Yang orang tahu, oh segala macam, ditanya. Wallahu a'lam, tanyakan sama belum aja lah. Ya apa ya? Sehingga patokan ilmu itu dari sana. Kemampuan seorang untuk kokoh di atas sunnah, dan kemampuan dia untuk istinbat hukum dari ayat, dari hadis, keterangan para ulama untuk menilai sebuah peristiwa dan kejadian. Seringkali yang begini-begini, Evan, itu yang sudah tua-tua, yang tenaganya kurang bergairah ketika berbicara, landai. Ya kan sudah tua. Yang mungkin untuk mendengarkannya. Allah kita. Sehingga ambil ilmu dari semua ada di dalam sunnah. Para pengikut jangan pilih. Antum akan merugi nantinya kalau. Hakikat Evan, sehingga tolong penyakit-penyakit yang ada dihilangkan jauh-jauh. Nah, diganti perkara yang teruji semangat dalam kepala berdiri di Allah. Wallahu a'lam bishawab kafilah huna. Sudah malam Evan, sudah jam 10 nih. Saya cuma sekian Evan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selebihnya apa yang saya sampaikan tadi, antum baca kitab yang saya sebutkan tadi. Supaya jangan dikira itu dari kantong saya pribadi. Itu semua khulasah dari apa yang disampaikan oleh para ulama unang, terutama yang disampaikan oleh pakar fitnah di zaman sekarang ini, Syekh Al-Allamah Syekh Abdul bin Adib Al-Madzhalih radhiyallahu ta'ala wa anha qila una subhanallahi walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.